بسم الله والحمد لله ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap tafsir al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dan kita telah menyelesaikan ayat yang ke-53 dari surat Sad dan kita melangsungkannya pada ayat yang keberikutnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabi inna hadha la rizquna ma lahu min nafad hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار فتى الله عز وجل في دلم سورة صاد آيات 54, sungguh ini adalah rezeki kami. Malahu min nafad, rezeki yang tidak ada habis-habisnya. Hada, semua apa yang disebut di atas dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surga, ini merupakan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Dan sungguh bagi orang-orang yang telah melampaui batas dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan, wa inna lit-taghina la syarra ma'ab, sejelek-jelek dan sejahat tempat kembali. Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Neraka jahannam yang mereka tempat tinggalnya dan sejelek-jelek tempat tinggal. Hadza inilah semua. Falyadzuquhu, agar mereka merasakannya. Di antara azab Allah Azza wa Jalla yang mereka akan rasakan, hamimun, minuman yang panas, hamim, wa ghassaq, minuman ghassaq yang sangat bau, yang sangat jelek, yang sangat pahit, itu ghassaq. Ya, minuman yang sangat-sangat dingin. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan yang lain dari bentuk-bentuk azab tersebut, azwaj bermacam-macam. Hadza faujum muqtahimum ma'akum, Di saat mereka masuk ke dalam neraka, ini adalah sekelompok yang akan bersama kalian muqtahimun, berdesak-desakan masuk ke dalam neraka. Hadza faujum muqtahimum ma'akum. Ini adalah sekelompok orang atau bergolong-golongan atau golongan muqtahimun yang berdesak-desakan masuk ke dalam neraka ma'akum bersama kalian. Allahu Azza wa Jalla menceritakan mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka ternyata satu dengan yang lain saling cela-mencela. La marhaban bihim. Para tokoh-tokoh yang sudah dijebloskan ke dalam neraka mengatakan kepada sekelompok kaum yang baru masuk menyertai mereka itu, la marhaban bihim. Tidak ada keselamatan buat mereka. Innahum salun nar. Sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Mereka kaum, kelompok mereka juga yang ditimpali dengan kalimat tidak ada keselamatan. Qalu, mereka juga mengatakan, bal antum la marhaban bikum. Demikian juga kalian, tidak ada keselamatan buat kalian. Antum qaddamtumuhu lana. Kalianlah yang telah menyodorkan itu semua kepada kami. Antum qaddamtumuhu lana. Kalianlah yang telah menyodorkannya. Berbagai macam bentuk penyesatan dan kesesatan. Sampai kemudian bersama-sama masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang mengikuti mengatakan bahwa kalianlah yang telah menyodorkan semua itu kepada kami. Fabi'sal qarar. Maka sejelek-jelek tempat tinggal. Qalu. Mereka juga mengatakan, Rabbana man qaddama lana hadha. Wahai Rabb kami, orang yang telah menyodorkan ini semua kepada kami, fazidhu azaban di'fam finnar. Maka tambahkanlah buatnya azab yang berlipat-lipat di dalam neraka. Allahu Akbar. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya rahimani wa rahimakumullah. Qala inna hadza la rizquna alladhi awradnahu ala ahli na'im ma lahu min nafadin ainqita. Sesungguhnya ini merupakan rezeki kami, kata Allahu Azza wa Jalla, yang kami sodorkan, yang kami tuangkan, yang kami berikan kepada para penduduk kenikmatan. Ma lahu min nafad ainqita. Tidak ada nikmat yang tidak ada putusnya. Bal huwa daimun mustaqirrun fi jami'il awqat. Bahkan dia adalah kenikmatan yang terus menerus di dalam setiap waktu. Mutazayidun fi jami'il anat. Dan terus bertambah dalam setiap kesempatan. Walaysa hadza bi'azimin 'ala rabbil karim. Ini semua bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang besar aib, bukan perkara yang berat atas rabbul karim, rabb yang maha dermawan. Ar-raufir rahim, zat yang maha pengasih dan penyayang. Al-wad, zat yang maha baik dan juga dermawan. Al-wasi'il ghani, zat yang maha luas dan maha kaya. Al-Hamidil Latifir Rahman, Zat yang maha terpuji, yang maha lembut, yang maha pengasih, Al-Malikid Dayyan, Al-Jalilil Jamilil Mannan, Dil Fadlil Bahiri wal Karamil Mutawatiri, Alladhi la tuhsa ni'amuhu wa la yuhatu bi ba'dhi barrihi ay birrihi, yang memiliki penguasa pada hari pembalasan, yang maha mulia, yang maha indah, yang maha pemberi nikmat, pemilik keutamaan yang bahir, yang terang dan nyata, permawanan yang terus menerus, yang tidak bisa dihitung nikmat-nikmatnya, dan tidak bisa akan dicakupi sebagian kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ingin memberitahukan kepada kita bahwa rezeki yang tidak habis-habisnya itu adalah gampang dan mudah bagi Allah Azza wa Jalla, bukan sesuatu yang sulit. Barakallahu fikum. Kita bisa mengetahui pada diri kita di saat kita mulai berada dalam kandungan ibu kita. Barakallahu fikum. Dengan perkembangan sedemikian rupa sampai kemudian terlahir di dunia ini, nikmat Allah tidak putus-putusnya. Bahkan di saat nikmat kehidupan itu diambil dan kematian pun datang, nikmat itu terus akan didapatkan oleh anak keturunan kita. Barakallahu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu nikmat yang ada di atas dunia ini adalah satu dari 100 rahmat Allah Azza wa Jalla yang ada. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla itu adalah 100. Satu nikmat rahmatnya diturunkan di dunia ini. 99 Allah persiapkan bagi kelak di dalam surga. Namun aduhai betapa seringnya manusia ini tertipu. Habis hidupnya untuk kemudian mencari yang satu dan terlena dari 99 rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau saja satu rahmat, banyak orang mengatakan dunia adalah surga. Negeri ini adalah surganya dunia. Negeri fulana adalah surganya dunia. Baru satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa dibayangkan 99 rahmat Allah Azza wa Jalla kelak di dalam surga. Kemudian beliau mengatakan, hadza al-jaza'u lil muttaqin ma wasafnahu. Ini dia imbalan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa, apa yang kami telah sifatkan, kata Allah. Hadza isyarat kepada nikmat-nikmat ganjaran nilai yang Allah telah berikan kepada orang-orang bertakwa. Wa inna lit-taghin ay lil mutajawizin lil haddi fil kufri wal ma'asi la sharra marja'in wa munqalabin thumma fassalahu faqala. Sungguh bagi orang-orang yang telah melampaui batas. Dalam batas apa? Al-kufur dalam kekufuran. Dan melampaui batas dalam perbuatan ma'asi. Sejelek-jelek tempat kembali dan tempat datang. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla merincikannya dengan firman-Nya. Jahannam allati jama'a fiha kulla azabin. Washtadda harruha wantaha qarruha yaslaunaha ayu'adzabuna fiha 'adzaban tubihim min kulli wajhin lahum min fawqihim dhilal minan nari wa min tahtihim dhilal. Kata beliau, jahannam yang Allah menghimpun di dalamnya, di dalam neraka jahannam, semua bentuk azab, panasnya sangat-sangat, dan lenyap kesejukan padanya, wantaha qarruha. Yaslaunaha, mereka diazab di dalamnya dengan azab yang meliputi dari semua arah. Dari arah atas mereka, gumpalan-gumpalan hitam api. Juga dari bawah mereka, ghilal, yaitu gumpalan-gumpalan hitam api. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabi'sal mihad, ail mu'ad lahum maskanan wa mustaqarra. Sejelek-jelek tempat tinggalnya mereka. Mu'ad yang dipersiapkan buat mereka. Tempat tinggal maskanan. Wa mustaqarra. Sama maknanya. Hadzal mihadu. Wa hadzal azabu syadidu. Wal khizyu wal fadihatu. Wal nikalu. Fal yadhukuhu. Tempat tinggal ini dan azab yang pedih ini, kerendahan dan kehinaan, berbagai macam hukuman dari Allah Azza wa Jalla, hendaklah mereka merasakannya. Dari gambaran azab tersebut, hamimun ma'un harun qadishtadda harruhu yashrabunahu fataqatta'u am'a'uhum. Air yang panas, yang sangat panasnya, mereka meminum darinya sampai kemudian putus, ya, lambung-lambung mereka, am'a'uhum, apa namanya, isi perut-perut mereka, barakallahu fikum, karena panasnya. Wa ghassaq wa huwa aqrab minash sharab min qayhin wa sadidin mar madzaq karihir rahi raiha. Kata beliau, wa ghassaq itu adalah minuman yang paling tidak disukai dari jenis minuman. Min qayh, nanah. Wasadid, nanah bercampur darah. Yang pahit rasanya, jelek baunya, itu ghassaq barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ia sebuah lampu peringatan buat kita bahwa pedihnya kehidupan dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus kita lakukan? Maka jawaban Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala terhadap seseorang yang beliau bimbing, barakallahu fikum. Bimbingan Fudail bin Iyad rahimahullah, sisa dari umur engkau ini, hendaklah engkau berbekal dengan taqwa Allah Azza wa Jalla. Apa yang telah berlalu dari umur, maka tutuplah dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengisi waktu dan sisa umur kita ini dengan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menutupi apa yang telah lewat dari noda-noda dosa yang kita lakukan dan perbuat. Dengan banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita lakukan. Dan bisa kita perbuat barakallahu fikum di dalam hidup. Oleh karena itu di saat bertambah umur kita. maka harus bertambah pula barakallahu fikum kebaikan yang ada pada diri kita, kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dekat kematian, maka dekat pula barakallahu fikum dengan pintu kebajikan dan kebaikan yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu yang berat ma'asyiral ikhwah adalah untuk istiqamah fi ta'atillahi azza wa jal dan istiqamah ala tarki ma'siyatillah. Yang berat adalah istiqamah di dalam barakallahu fikum menata kehidupan dalam ketaatan kepada Allah azza wa jal. Dan yang berat adalah istiqamah untuk mampu menjaga dan melindungi diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dengan niatan kita untuk duduk belajar di lingkungan ilmu dimanapun juga, bergabung barakallahu fikum dengan orang-orang soleh di dalam hidup kita, bisa meringankan beban perjuangan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap kita merasakan betapa lemah iman kita ini kalau kita berpisah dari teman yang baik. Terasa lemah barakallahu fikum. Betapa terasa lemahnya iman kita di saat kita berada pada lingkungan yang tidak mendukung lagi untuk kita bisa berbuat baik barakallahu fikum. Kiri, kanan, depan, belakang tidak mendukung untuk kita bisa berbuat amat sangat barakallahu fikum untuk mempertahankan iman. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada segenap ikhwani dan akhwati, jangan disia-siakan keberadaan barakallahu fikum di lingkungan yang baik. Jangan disia-siakan berteman dengan teman yang baik barakallahu fik. Karena bila kita berada pada lingkungan yang tidak baik, tadi sudah kita sebutkan, kita merasakan akan lemahnya iman barakallahu fikum. Susah untuk bisa membuka pintu-pintu kebajikan. Kaib kalau kita tergeret dengan lingkungan yang tidak baik itu. Demikian juga kaitannya dengan pertemanan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian untuk mengurus jenazah. Kalau jenazah ini khair, fa khairun tuqaddimunahu ilai. Sebuah kebaikan untuk kalian segerakan pengurusannya. Jikalau jenazah ini jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syarrun, maka sebuah kejelekan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famal hikmatu, famal hiyal faidah barakallahu fikum. Disegerakan mengurus jenazah yang baik ini agar pesan kepada orang yang masih hidup sebuah manfaat dan kegunaan yang lebih bagi orang yang meninggal dunia yang baik ini. Kaib, agar segera yang meninggal dunia ini untuk mendapatkan kebaikan yang lebih lagi di sisi Allah. Ayo disegerakan. Diantar jenazahnya. Agar dia segera mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi jikalau jenazah ini jelek, jikalau jenazah ini adalah buruk, maka disegerakan pengurusannya adalah manfaat bagi orang yang sedang hidup. Agar orang yang hidup ini segera berpisah dengan orang yang jelek barakallahu fikum. Padahal itu dalam kondisi ditimpa musibah. Seseorang diingatkan untuk segera barakallahu fikum berpisah dengannya. Ini dalam kondisi orang mati, tetapi dia jelek. Bagaimana lagi barakallahu fikum kalau dia dalam kondisi hidup barakallahu fikum dan dia adalah jelek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh amat sangat berbahaya di dalam hidup kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, bahwa upaya yang kita lakukan sekarang, bergabung bersama orang-orang saleh, berada pada lingkungan yang salihah, bi'ah at-tayyibah, salihah. Semoga ini adalah dari sekian upaya untuk menjaga keistiqomahan kita fi ta'atillahi azza wa jalla wa fi tarki ma'siyatillah, dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, rahimani wa rahimakumullah, wa akhar min syaklihi azwaj ay min naw'ihi min naw'il azab, dari jenis-jenis azab, azwat iddatu asnaf, berbagai macam atau banyak macam, min asnafil azab, dari macam-macam azab, yu'adzabuna biha wa yukhzawna biha, mereka diazab dengannya dan mereka direndahkan, dihinakan dan disiksa dengannya, nas'alullah salamatul afiyah. Kemudian beliau mengatakan, wa inda tawarudihim 'alan nari yashtumu ba'dhuhum ba'dhan wa yaqulu ba'dhuhum li ba'dhin hadha fawjun muqtahamun ma'akum an-nar la marhaban bihim innahum salun nar. Ketika masuknya mereka ke dalam neraka, sebagian mereka mencela sebagian yang lain, lalu berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ini adalah golongan yang berdesak-desakan bersama kalian di dalam neraka. Apa kata mereka? Tidak ada keselamatan buat mereka. Sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Qalu ail faujul muqbil, berkatalah golongan yang datang itu, al-muqtaham yang sama-sama, al-muqtahim yang sama-sama masuk berdesak-desakan, bal antum la marhaban bikum, kalian juga tidak ada keselamatan, antum qaddamtumuhil azab lana, kalianlah yang telah menyodorkan kepada kami azab, bidakwatikum lana, dengan ajakan kalian kepada kami, wa fitnatikum, dan dengan fitnahnya kalian, dan penyesatan kalian, wa tasabbubikum, dan karena sebab kalian. Fabi'sal qarar, qararul jami', qararus su'i wasyarr, sejelek-jelek tempat tinggal semuanya, tempat tinggal yang jelek dan buruk. Kata Allah Azza wa Jalla, fabi'sal qarar, masuk ke dalam neraka mereka, barakallahu fikum, saling cela mencela, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian thumma da'au 'alal mughwina lahum, lalu kemudian mereka memanggil atau berdoa kecelakaan buat orang-orang yang telah menyesatkan mereka di dalam neraka. Para penduduk neraka mereka saling hujat menghujat, saling gugat menggugat, barakallahu fikum, antara pemimpin dengan yang dipimpin, saling gugat menggugat di hadapan Allah Azza wa Jal. Sampai kemudian Allah bercerita, mereka berdoa atas orang-orang yang telah kecelakaan, atas orang-orang yang telah menyesatkan mereka di dunia. Kalau mereka mengatakan, Rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan finnar. Mereka berkata, wahai Rabb kami, orang yang telah menyodorkan kepada kami ini semua kesesatan sampai berujung kepada azab Allah Azza wa Jalla, maka tambahkanlah buatnya azab berlipat-lipat di dalam neraka. Ya Allah, barakallahu fikum. Penyesalan demi penyesalan. Di dunia, dia tidak merasa, barakallahu fikum, bahwa dirinya sedang digiring menuju kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau sudah tolak ukur itu, sudah keliru, barakallahu fikum. Sampai kemudian akan diceritakan oleh Allah, yang salah dianggap benar, dan benar dianggap salah, dicela, direndahkan orang-orang al-mu'minin yang benar, barakallahu fikum. Wa qala fil ayatil ukhra, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf 38, ya, yang punya ta'liq. Qala likullin di'fun. Hakadha. Walakin la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa setiap dari kalian itu punya lipatan azab. Akan tetapi kalian tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana di atas telah kita telah berbicara tentang sebuah kebaikan, barakallahu fikum, yang terkadang pada diri seseorang dilipat gandakan nilainya, tidak diberikan kepada yang lain karena landasan membangun amal itu terkadang berbeda-beda. Sebuah ibadah butuh rasa takut kepada Allah. Sebuah ibadah butuh ar-roja, harapan. Dalam sebuah ibadah butuh ketulusan dan keikhlasan. Dalam sebuah ibadah butuh taqwa Allah Azza wa Jal. Butuh kehusuan. Ini akan bisa menjadi jurang pembeda di dalam penilaian, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang ibadahnya para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah bercerita tentang ibadahnya para nabi. Mereka berlomba-lomba, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka beribadah kepada kami dengan penuh harapan, tatap mereka khashi'in. Orang-orang yang khusyuk, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, unsihu nafsi wa iyyakum, untuk kita bisa sama-sama terus berusaha memperbaiki bawatin, amalan-amalan batin kita, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kita tahu bahwa lahiriah, barakallahu fikum, amat sangat ditopang kebagusannya dengan kebagusan batiniah kita. Kebaikan, rahimani wa rahimakumullah, lahiriah sangat didukung dan ditopang oleh kebaikan batiniah kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak akan bisa dipungkiri, seseorang, barakallahu fikum, punya batin yang jelek pasti akan nampak di belakang hari dengan tampak dia sadari, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang itu adalah bentuk kejahatan diri kita sendiri. Namun kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. mengakui bahwa kita ini banyak melakukan kezaliman di dalam hidup ini. Banyak berbuat zalim barakallahu fikum di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, kita langsungkan, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar ittakhadnahum sikhriya am zaghat anhumul absar. Mereka berkata, kenapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu kami menganggapnya minal ashrar, dari orang-orang yang jelek dan rusak. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Mereka berkata, kenapa kami tidak menyaksikan orang-orang yang dulu kami menganggapnya dia itu minal ashrar, termasuk orang-orang yang jelek. Kami jadikan mereka itu bahan olok-olokan. Atau mata ini sudah lenyap penglihatannya. Ada di sana, tapi kita enggak melihatnya. Ya? Coba kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Wa qalu wa hum finnar, mereka berkata dalam kondisi mereka di dalam neraka. Ma la nara ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar ay kunna naz'umu annahum minal ashrar, yang dulu kami menganggapnya dari orang-orang yang ashrar, yang jelek. Al-mustahikina li'azabin nar, yang berhak untuk kemudian mendapatkan azab api neraka. Allah bongkar barakallahu fikum penilaian miring mereka di dunia ini. Allahu azza wa jalla akan bongkar di sisinya kelak dalam azab, di saat dia menilai barakallahu fikum dengan tidak adil. Di saat dia menilai barakallahu fikum tidak ada keadilan, rahimani wa rahimakumullah. Kunna naz'um annahum minal ashrar, kami dulu menganggap mereka ini termasuk orang-orang jelek, orang yang berhak untuk mendapatkan azab neraka. Wahumul mu'minuna tafaqqadahum ahlun nari qabbahahumullah hal yarawnahum finnar. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang dicari-cari oleh penduduk neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjelekkan mereka. Apakah mereka akan bisa melihatnya di dalam neraka? Ittakhadnahum sikhriyan am zaqat anhumul absar. Kami dulu di dunia, kami jadikan mereka itu bahan olok-olokan. Ataukah mata ini sudah tidak bisa melihat lagi? Maksudnya, mereka ada mata ini, tapi mata ini tidak sampai melihatnya. Ai adamu ru'yatina lahum, kami tidak menyaksikan mereka. Da'irun baina amrain, ini beredar di antara dua perkara. Coba kita lihat barakallahu fikum sebagai sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Imma annana ghalituna fi 'adnina iyyahum minal ashrar. Kemungkinan kami atau kita ini salah dalam menganggap mereka itu dalam barisan orang-orang yang jelek. Balhum minar, padahal mereka itu adalah dari kalangan akhyar, orang-orang yang baik. Akan dipertanggungjawabkan hukuman dan penilaian kita kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menilai dengan keadilan dan penuh barakallahu fikum kejujuran, kita akan bawa dan kita akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita menilai dengan miring, kalau kita menilai dengan tidak ada keadilan lagi pada diri kita, juga akan dimintai tanggung jawab kelak barakallahu fikum. Wa innama kalamuna lahum min babi sukhriyah wal istiza'i bihim. Gunyaan kami dulu di dunia hanya sebagai bentuk bab celaan dan mengolok-ngolok mereka. Wa hadha huwal waqi'. Inilah sesungguhnya hakikat persoalannya, ai kenyataan. Kama qala ta'ala li ahli an-nar, sebagaimana Allah berfirman kepada penduduk neraka, innahu kana fariqum min ibadi yaqulun, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya sekelompok dari hamba-hambaku mereka berkata, rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Kami beriman dan ampunilah kami dan kasih sayangilah kami dan engkau adalah sebaik-baik maha penyayang. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dikri wa kuntum minhum tadhakun. Orang-orang yang ini ucapannya, kalian jadikan mereka itu bahan olok-olokan. Sampai kemudian perbuatan kalian mengolok-ngolok dan mengejek-ngejek itu melupakan kalian dari ingat kepada Azza wa Jalla. Dan kalian di saat itu dari mereka tadhakun, menertawakan. Kata Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, mereka salah menduga. Mereka menyangka dan mengira bahwa barakallahu fikum, orang yang tidak disaksikan di neraka, yang dulu di dunia mereka golongkan dari al-ashrar, ternyata mereka adalah orang-orang mulia sesungguhnya. Orang-orang yang baik, barakallahu fikum. Wal amru tsani, dan yang kedua, annahum la'allaghat absaruna an ru'yatihim ma'ana fil azab. Jangan-jangan, kata mereka, mata ia tidak mampu melihat mereka bersama kita dalam azab ini. Wa illa fahum ma'ana mu'adzabun walakin tajawazathum absaruna. Ya, bersama kita mereka diazab, tapi pandangan kita ini tidak mampu melihatnya. Fayahtamilu anna hadzal ladzi fi qulubihim, ini mengandung bahwa inilah yang ada di dalam hati-hati mereka. Fatakunul aqaidul lati i'taqaduha fid dunya wa kathratu ma haqamu li ahli al-iman bin nar. Inilah keyakinan yang mereka telah yakini di atas dunia. Karena banyaknya hukuman mereka terhadap ahlul iman bin nar, dengan api neraka. Orang-orang yang beriman dengan api neraka. Tamakkanat min qulubihim, sehingga benar-benar menetap di hati-hati mereka. Warat wasarat sibghatan laha, sehingga hukuman ini menjadi celupan di dalam hati mereka. Fadakhalun nar wahum bihadhil halah faqalu ma qalu, dalam kondisi hukuman yang miring di dunia itu yang telah menjadi sibghah, celupan hati mereka, mereka masuk ke dalam neraka dalam kondisi demikian. Lalu muncullah kata-kata seperti itu. Yahtamilu anna kalamahum hadza kalamu tamwih, kama mawahu fid dunya muwihu hatta mawahu hatta finnar. Kemungkinan ucapan mereka ini barakallahu fikum bentuk sebuah pengkaburan. Sebagaimana mereka melakukan pengkaburan di dunia. Orang yang baik digambarkan jelek. Orang yang benar digambarkan salah. Orang yang lurus digambarkan bengkok. Mawahu. Mereka menggambarkan barakallahu fikum dengan penggambaran yang bengkok. Yang miring rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana mereka memberikan gambaran seolah-olah dulu orang-orang baik yang dicelanya itu berada di dalam neraka. Walihada yaqulul ahlin nar, maka berkatalah ahlul Arab kepada api neraka, kepada penduduk neraka, ahaula alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Mereka-mereka itulah yang dulu kalian pernah bersumpah kalau mereka itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada ketakutan atas kalian dan tidak pula ada kesedihan. Barakallahu fikum. Ini semuanya sebagai sebuah peringatan bagi kita di dalam hidup. Barakallahu fikum. Agar kita terus bersikap dengan penuh keadilan. Lepas dari kezaliman. Kemudian hukum atau menilai barakallahu fikum siapapun. Kita harus barakallahu fikum jujur dan adil. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bisa adil dan kita akan bisa jujur di dalam menilai. Di saat kita kembali kepada al-haq. Di saat kita kembali kepada kebenaran barakallahu fikum. Maka dengan kebenaran itulah yang akan menjadikan kita jujur. Dan dengan kebenaran itulah yang menjadikan kita adil. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan hidayah untuk belajar kebenaran. Dan bertemu dengan orang-orang yang benar barakallahu fikum. Di atas dakwah yang hak ini. Dan tentunya terus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Agar sebuah intibah di dalam hidup. Terus berjaga-jaga. Barakallahu fikum. Akan terjadinya perubahan pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jelaskan hadis ini. Anta wa maluka li abika. Apakah seluruh harta yang dimiliki itu milik seorang bapak, walaupun anak tersebut bukan mendapatkan harta dari bapaknya. Barakallahu fikum. Jadi sesungguhnya kata-katamu adalah milik bapakmu. Ditambah lagi, hartamu adalah milik bapakmu, ya. Anta wa maluka li abika. Hak bapak engkau benar demikian adanya, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun harta itu anda dengan peras keringat bekerjanya. Anda dan harta benda anda adalah milik bapak anda. Barakallahu fikum. Kalimat ini sebagaimana yang ditafsirkan atau yang dijelaskan artinya itulah dia makna lahiriahnya. Rahimani wa rahimakumullah, karena kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang mengeluh tempatnya di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Nabi mengatakan anta wa maluka li abika. Ya, anda wahai sang anak punya kewajiban besar di hadapan kedua orang tua anda. Kalaupun anda atau orang tua anda itu sangat-sangat miskin dan dia ambil harta Anda dengan diam-diam karena Anda tidak mau memberikannya, maka itu adalah dibenarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan jawabannya, anta wa maluka li abika. Maksudnya Anda tidak punya alasan untuk kemudian ya memukul dia, menghakimi dia, membawa ke meja hijau. Rahimani wa rahimakumullah, ini kalau kita berpegang barakallahu fikum syariat agama. Tapi kalau kita lihat hukum sekarang, jangankan mau mengambilnya, nyubit, mukul anaknya, anaknya melapor ke apa namanya perlindungan anak, bapaknya bisa kena apa enggak? Akan kena barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi makna hadisnya sebagaimana lahiriahnya sebagai sebuah peringatan bagi anak, jangan sekali-kali berbuat angkuh dan sombong, melupakan kewajiban di hadapan kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu barakallahu.